Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya Mardani dari Subang. Anak saya usia 9 tahun. Sekarang dengan keinginannya sendiri ingin mondok di pondok pesantren Asyifa asuhan Kyai Haji Muhyiddin, murid langsung Habib Umar di Jawa Barat. Pesantren tersebut pesantren salaf yang tidak ada pelajaran umumnya. Sudah setahun dan Masya Allah, saya bahagia dengan akhlak dan ilmu yang ia miliki sekarang. Tetapi orang tua saya melarang keras dengan alasan pondok pesantren dianggap ahlul bid'ah, seperti fitnah yang sedang kita alami saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan, Buya? Saya ingin berbakti kepada orang tua, tapi ingin menjaga anak saya tetap di pondok. Baik. Sepengetahuan kami bahwa pengasuh pesantren Asyifa Al-Mahmudiyah itu adalah ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyati. Akidahnya benar, bukan akidah ahli bid'ah. Maka kalau sudah akidah benar, bukan ahli bid'ah, akidah sunnah, ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyati, kalau ada yang membid'ahkan, diduga mungkin sekali itu adalah dari akidah yang memang akidah sesat pada dasarnya. Maka yang perlu Anda patuhi adalah pendidikan yang ada di pesantren tersebut. Adapun orang tua yang mengatakan bid'ah, itu orang tua yang sudah mulai tercemar sepertinya. Sebab sekarang ini sama, kelihatannya yang membid'ahkan pesantren Syifa itu juga sama, nanti Al-Bahjah juga bid'ah kayaknya begitu pada akhirnya. Nah, ini ada salah berpikirnya orang yang salah, dikit-dikit mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah itu. Baik, jadi pesantren tersebut sepengetahuan kami pada detik, sampai detik ini adalah mengajarkan akidah ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyati. Maka perlulah, kalau memang mau belajar di sana silahkan, dan kalaupun ternyata orang tua Anda mengatakan itu bid'ah lalu menarik, Anda harus mainnya cantik bagaimana agar Anda bisa terus berjalan belajar di tempat tersebut tidak mengikuti petunjuk orang tua Anda, karena diduga sekali orang tua Anda adalah telah tercemar akidah yang salah, atau mungkin orang tua Anda belum mengerti tentang manhaj Asy-Syifa seperti itu. Jadi siapapun kaidah umum, kalau Anda sudah berada di akidah yang benar seperti ini, tantangan bisa saja datang dari orang tua Anda, mungkin dari suami dan mungkin dari istri. Nggak boleh dibeli, nggak boleh. Kalau orang tua nggak bisa diganti, orang tua tetap orang tua, nggak bisa. Tapi kalau urusan pasangan misalnya, karena kalau Anda punya istri yang akidahnya sesat menyesatkan itu, lalu Anda terus punya anak satu bertambah dua sampai 16 anaknya, Anda mati, siapa yang akan dibawa kemana anak-anak Anda itu? Jadi kalau urusan pasangan masih bisa untuk memilih dan memilah, dan harus tegas. Iman itu penting, mahal. Tapi kalau ibu nggak bisa, tetap ibu, biarpun akidahnya sesat, tetap ibu. Maka mainnya yang cantik, mainnya yang cantik. Tetap Anda bisa belajar tempat akidah yang benar. Sisi lain menyenangkan ibunda, mungkin dengan akhlak yang mulia, sampai ibunda tertarik nanti. Kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Pokoknya begini loh, kalau masuk pesantren, ciri-cirinya Anda mungkin sebagai sebagian orang awam kan bingung cirinya gimana. Cirinya adalah kalau masih diajarkan sifat 20 Allah wujud, kita mbako. Ini kan akidah kita selama ini. Abu Bakar, Utsman, Utsman, Khalifah, Abu Bakar, Umar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Khalifah. Sifat 20. Kemudian setelah itu kenal Abu Hasan Asy'ari, manhaj Asy'ari, sudahlah aman, itu adalah akidah yang benar insyaallah. Kalau masalah akhlak dari pondok ke pondok berbeda-beda. Ada pondok yang tidak perhatian urusan akhlak, ini babnya beda. Kalau Anda bicara masalah akidah, benar. Tapi kalau sebuah pondok akidah, masalah akhlak itu berbeda-beda. Ada sebagian pondok yang hanya mengumpulkan santri, enggak peduli urusan akhlak. Semuanya dilakukan ada, tapi akidahnya benar. Nah, itu Anda bisa pilih masalah akhlak itu. Akhlak itu kan bimbingan. Semoga Allah menjaga akhlak dan iman kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab.